Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, insyaallah kita akan menyebutkan suatu rangkuman yang terkait dengan adab-adab di dalam buang hajat yang mungkin sebahagiannya kita belum menyebutkan pada saat kita membaca masing-masing hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan apa yang kita akan sebutkan di sini berupa rangkuman, di sini saya akan mengutip dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Yang pertama, bahwasannya seseorang pada saat buang hajat atau setelah buang hajat, maka diharuskan bagi dia untuk bersuci, membersihkan diri dari kotoran yang mungkin masih menempel di tubuhnya, baik itu setelah dia buang air kecil ataukah setelah dia buang air besar. Maka dia harus membersihkan dirinya. Apakah membersihkan dirinya dengan menggunakan air yang disebut dengan istinja, atau dia membersihkan dirinya dengan menggunakan selan air, dengan batu, kayu, atau mungkin tisu, atau benda-benda yang lain yang biasa disebut dengan al-istijmar. Maka boleh seseorang menggunakan salah satunya. Apakah dia membersihkan dirinya dengan menggunakan air, ataukah dia membersihkan dirinya setelah buang hajat dengan menggunakan batu atau yang lainnya, meskipun ada di hadapannya air, dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Atau yang pernah kita sebutkan, dia menggunakan keduanya, meskipun dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, apakah boleh menggabung antara istinja dengan istijmar. Sebagian para ulama menyebutkan tidak boleh, disebabkan hal tersebut tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sebagian para ulama mereka membolehkan, bahkan ini yang lebih afdal. Setelah dia beristijmar dengan menggunakan batu, kemudian dia membilasnya dengan menggunakan air, maka ini lebih bersih, tentunya lebih baik. Adapun beristijmar, adapun beristijmar dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, maka ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah pada saat dia menggunakan beristijmar, maka hendaklah dia tidak menggunakan batu kurang dari 3 batu. Yani 3 kali membersihkan, 3 kali apa bahasanya ikhwan? 3 kali ngerok. 3 kali apa ini bahasanya ini? Hantu maklum lah, gosok ya. Nah, gitu. Tidak kurang dari 3 kali gosokan. Nah, ya antum faham lah. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyastatib bi thalathati ahjar fa innahu tujzihu dhalika tujzihu anhu. Apabila salah seorang dari kalian buang hajat, buang air besar, termasuk pula buang air kecil, maka hendaklah dia melakukan istitabah, yakni membersihkan diri dengan menggunakan 3 batu. Karena hal tersebut mencukupi bagi dia. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang barusan kita sebutkan di sini, Rasulullah menyebutkan dengan permisalan batu, namun tidak kita fahami dengan itu bahwasanya istijmar itu harus menggunakan batu. Para ulama mereka membolehkan meskipun dengan menggunakan selain batu, baik itu kayu atau mungkin kain, kertas, tisu, atau mungkin daun yang aman dipakai, bersih dan dapat membersihkan. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan sesuatu yang berharga. Meskipun contohnya baju, tapi bajunya masih dipakai. Jangan digunakan untuk istijmar. Sebagian para ulama pula melarang beristijmar dengan menggunakan makanan. Pakai keripik seandainya. Tidak boleh. Itu sesuatu yang dimakan. Untuk sesuatu yang sifatnya bermain-main dengan menggunakan makanan, tidak diperbolehkan. Seperti contoh permainan anak-anak slim ya. Anda tahu kan slim yang biasa untuk mainan anak-anak itu. Itu terkadang ibu-ibu itu mengakal-ngakali buat sendiri slim tersebut dengan menggunakan tepung atau apa, dibuat jadi. Daripada beli, buat sendiri. Bahannya murah, jadinya banyak. Anak-anak puas main. Sampai ketika itu ada di antara ustadz kita yang menanyakan terkait dengan ini, membuat tepung untuk jadikan mainan. Akhirnya di antara para ulama ada yang melarang bahwasanya itu adalah bahan makanan yang dibuat, dibentuk untuk dibagikan sebagai bahan makanan, tidak boleh digunakan untuk suatu permainan. Ya, bahasa kita mubazir. Nah, apalagi kalau makanan tersebut digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kotor, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian di dalam beristijmar, demikian pula istinja, tidak diperbolehkan dengan menggunakan tangan kanan ketika menggosok, bahasa kita cebok. Nah, gunakan tangan kiri. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, Rasul beliau mengatakan ahana, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nastanjia bil yamin wa an nastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Dan Rasulullah juga melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Yang dipahami para ulama di sini kurang dari 3 batu, yakni 3 kurang dari 3 gosokan. Meskipun kalau seandainya 1 batu, yang 1 batu tersebut dapat digunakan untuk 3 kali, maka sebagian para ulama mereka membolehkan. Nah, di dalam istijmar, bersuci dari setelah buang hajat, tidak diperbolehkan pula menggunakan tulang atau kotoran. Kalau kotoran manusia jelas najis. Kalau kotoran hewan tidak najis, namun tidak boleh digunakan untuk beristijmar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari Salman radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjia birraji' au 'azmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan dan menggunakan tulang. Nah, karena tulang ini merupakan makanannya saudara kita dari bangsa Baikhwan, bangsa jin. Nah, tulang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika antum makan daging ayam seandainya sisa tulang, di dalam syariat Islam menganjurkan ketika antum membuang tulang itu dengan mengucapkan bismillah, yang nantinya akan dimakan oleh saudara kita dari bangsa jin dalam keadaan dagingnya itu masih utuh. Tulang tersebut itu akan mas tertutupi lagi oleh daging ayam tadi. Nah, ini terkait dengan adab-adab di dalam istijmar. Kemudian yang berikutnya adalah buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Telah kita jelaskan dalam hal ini pun terjadi khilaf di antara para ulama, antara mereka yang mengatakan makruh dan haram, dan antara para ulama pun ada yang mengatakan boleh. Masing-masing mereka memiliki hujjah, namun wallahu alam bisawab. Dari apa yang pernah kita jelaskan dahulu bahwasannya buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar dalam keadaan menghadap atau membelakangi kiblat, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian yang berikutnya adalah terkait apa saja yang disunahkan untuk dilakukan bagi seseorang yang masuk kamar mandi, masuk WC. Yang pertama dianjurkan bagi seseorang yang hendak masuk kamar mandi atau WC untuk berdoa. Berdoa dengan membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Bismillah, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Nah, di sini telah kita jelaskan ada dua bacaan. Bisa dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dengan ba yang didhammah, khubuthi wal khaba'ith, Bisa pula dibaca dengan Allahumma inni a'udzu bika minal khubathi, dengan mensukun huruf ba. Minal khubathi wal khaba'ith. Keduanya diperbolehkan membaca salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda. Naam. Disunahkan untuk membaca bismillah pada saat hendak memasuki kamar mandi atau WC, disebabkan karena hikmah dari membaca bismillah ini akan dapat menutupi aurat kita dari pandangan jin. Kalau kita masuk ke kamar mandi, mungkin kita akan tertutup dari pandangan manusia. Namun memungkinkan bangsa jin itu akan melihat kita di dalam kamar mandi dalam keadaan tersingkap aurat kita. Nah, untuk menutup mata jin, untuk menutup kita dari pandangan bangsa jin pada saat kita di dalam kamar mandi, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi di dalam sunannya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ay yaqula bismillah. Penutup antara jin dan auratnya manusia pada saat dia memasuki kamar mandi atau WC, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Yaitu dengan mengucapkan bismillah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu apakah doa ini juga dianjurkan untuk dibaca bagi seseorang yang buang hajat itu di tanah lapang, di luar, seperti mungkin di tengah lautan, di hutan? Apakah juga dianjurkan bagi dia untuk membaca ini? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, dijawab oleh beliau, tetap dianjurkan bagi dia untuk membaca meskipun dia tidak memasuki kamar mandi pada saat buang hajat, seperti di tengah laut pada saat dia mungkin mancing, atau mungkin di kebun tidak ada bangunan untuk kamar mandi atau WC. Apakah juga dianjurkan? Dijawab oleh Syekh Muhammad Salim, tetap dianjurkan. Lalu kapan dia membacanya? Kapan dia membaca doa ini? Maka dijawab oleh beliau, dia membaca pada saat langkah terakhir ketika dia hendak buang hajat. Ya, ini ketika siap-siap dia mau buang hajat, mungkin ketika hendak melepas pakaiannya, dia membaca bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, baru dia buang hajat. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala pada saat beliau mensyarah kitab Bulughul Maram. Kemudian ketika dia masuk kamar mandi, dianjurkan untuk membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun keluar, maka dianjurkan bagi dia untuk membaca doa ghufranaka. Ghufranaka yang artinya, ya Allah, aku memohon ampunan darimu. Ghufranaka. Disebabkan karena di dalam kamar mandi itu merupakan tempatnya syaitan, tempatnya kerusakan. Maka tidak menutup kemungkinan pula seseorang yang masuk kamar mandi, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan di dalam kamar mandi. Apakah dia mengetahui ataukah dia tidak mengetahui perbuatan dosa yang dia lakukan dalam kamar mandi tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau menganjurkan untuk membaca doa ini, memohon ampunan dari dosa-dosa yang mungkin dia lakukan di dalam kamar mandi atau dosa-dosa yang dia lakukan di luar kamar mandi. Dia memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membaca doa ghufranaka ini pada saat setelah dia keluar dari kamar mandi. Setelah dia keluar, dia membaca. Jangan pada saat dia mau keluar, ghufranaka baru dia keluar. Nah, ini tidak boleh. Karena ketika dia membaca tadi, dia posisinya masih di dalam kamar mandi. Nah, ini merupakan tempat yang dilarang seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia keluar. Setelah dia keluar, baru dia membaca ghufranaka. Nah, pada saat masuk, dia dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Adapun pada saat dia keluar, maka dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan. Nah, dalam hal ini juga pernah kita sebutkan mungkin suatu kaidah antara kapan seseorang itu mendahulukan kaki kiri atau mendahulukan kaki kanan. Nah, dijelaskan ketika perpindahan kita dari tempat yang jelek menuju tempat yang baik, maka mendahulukan kaki kanan. Adapun sebaliknya, kalau kita berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang jelek, maka dahulukan kaki kiri. Seperti contoh tadi kamar mandi. Di dalam kamar-kamar mandi itu tempat yang penuh dengan kejelekan. Kalau kita dari rumah masuk kamar mandi, berarti kasusnya apa? Dari tempat yang baik ke tempat yang jelek, maka dahulukan kaki kiri. Dahulukan kaki kiri. Sebaliknya, pada saat kita hendak keluar, berarti posisi kita di dalam kamar mandi, tempat yang jelek, kita hendak berpindah ke tempat yang baik. Dari tempat yang jelek berpindah ke tempat yang baik, maka dahulukan kaki kanan. Dahulukan kaki kanan. Contoh lain, Masuk keluar masjid. Ketika kita hendak masuk masjid, berarti kasusnya nih pindah dari mana ke mana, ikhwan? Dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Sebaik-baik tempat di muka bumi bahkan, ya kan, masjid. Berarti kasus kita ini dari tempat yang jelek luar masjid ke tempat yang lebih baik dalam masjid. Maka dahulukan kaki kanan. Ketika kita keluar masjid, berarti kasusnya apa? Dari tempat yang baik hendak berpindah ke tempat yang jelek, maka dahulukan kaki kiri. Nah, memakai sendal. Namanya tidak memakai sendal kan kotor, ya kan? Hendak berpindah memakai sendal lebih bersih. Meskipun dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang-kadang beliau memakai sendal, kadang-kadang beliau berjalan dengan telanjang kaki. Nah, namun untuk kasus ketika hendak kita memakai sendal, berarti kasusnya apa? Berpindah dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih. Maka dahulukan apa? Kaki kanan. Ketika hendak melepas, berarti kita akan berpindah ke tempat yang baik ke tempat yang jelek. Dahulukan kaki kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idzan naza'a falyabda bisyimal, falyakunil yumna awwalu ma tun'al wa akhiru ma tunza." Ketika kalian hendak memakai sendal, dahulukan kaki kanan. Ketika hendak melepas, dahulukan kaki kiri. Maka jadikan kaki kanan itu yang pertama kali memakai sendal dan yang paling terakhir pada saat melepas sendal, termasuk sepatu, kaos kaki atau yang semisalnya. Nah, ini beberapa contoh bahwasanya kaidah dalam berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang buruk, dahulukan kaki kiri. Kalau sebaliknya dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, maka dahulukan kaki kanan. Nah, dan telah kita sebutkan dalam hal ini pula adalah perbedaan antara buang air besar dan buang air kecil. Kita ini berbicara secara dasar ya. Secara dasar syariat yang sesuai dengan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hukum antara buang air besar dan buang air kecil ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah kalau buang air besar itu diharuskan dia al-ghayyubah, dia harus sembunyi, sesembunyi-sembunyinya. Tidak kelihatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di padang pasir, ketika beliau hendak buang air besar, beliau menjauh sampai para sahabat itu tidak melihat. Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Sampai beliau menghilang, sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyab fala yura. Pernah kita keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan safar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau mendatangi tempat buang air besar, yakni hendak buang air besar, melainkan beliau itu menghilang sampai beliau tidak terlihat. Sampai beliau tidak terlihat. Nah, ini untuk buang air besar disyaratkan al-ghayyubah, dia harus menghilang. Adapun kalau buang air kecil, maka tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan harus sembunyi, tidak disyaratkan harus menghilang, yakni jauh, tidak disyaratkan. Cukup dia menutup auratnya pada saat buang air kecil, maka boleh. Meskipun mungkin punggungnya kelihatan. Meskipun punggungnya, badannya kelihatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasubab tutaqaumit fabala fi qa'iman. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi suatu tempat sampah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil berdiri di tempat sampah tersebut. Dilihat oleh para sahabat. Namun bukan auratnya. Bukan auratnya, namun badannya, tetap auratnya harus ditutup. Karena tentunya aurat yang disingkap, yang dibuka pada saat buang air besar dan buang air kecil ini berbeda. Kalau buang air besar kan harus banyak yang dibuka, sehingga dia harus sembunyi sejauh-jauhnya. Kalau buang air kecil kan ya cukup selangnya aja, iya kan, sedikitlah yang dibuka. Tidak seperti buang air besar. Nah, kemudian terkait pula perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan bagi siapa yang hendak buang hajat. Yang pertama, pernah kita lewati mungkin pada awal-awal bab, diharamkan buang air kecil di air yang menggenang. Sebagaimana di dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil baul fil ma'ir raqid. Atau dalam hadis yang lainnya, la ya bulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di air yang menggenang. Dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya Rasulullah melarang buang air kecil di air yang menggenang, kemudian dia mandi di air yang bekas dia kencingin tersebut. Nah, dua kasus yang berbeda yang memiliki hukum yang sama, yaitu dilarang, diharamkan. Dia kencing di air yang menggenang meskipun dia tidak mandi di situ, dilarang. Dan dilarang pula ketika dia kencing di air yang menggenang kemudian dia mandi di situ. Nah, ini juga dilarang. Kemudian perkara yang diharamkan pula, yang dilarang pula adalah menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan pada saat buang air kecil atau buang air besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh, jangan sekali-kali. Ya khudanna dengan nun taukid tsaqilah, penekanan, jangan sekali-kali dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan pula dia beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Sehingga ini dilarang dalam syariat. Namun larangan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan ini hanya terkhusus pada saat seseorang buang hajat. Adapun di luar buang hajat, apabila ada kebutuhan untuk menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan, maka hal tersebut tidak mengapa, diperbolehkan. Sebagaimana difatwakan oleh para ulama, termasuk adalah Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah ditanya terkait dengan yakni kemaluan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu bid'atun mink." Bahwasanya kemaluan itu seperti anggota tubuhmu yang lain. Engkau menyentuh kemaluan ya seperti engkau menyentuh tangan, ya ini hukumnya sama. Nah, sehingga boleh, yang terlarang menyentuh kemaluan adalah pada saat buang air kecil ataupun buang air besar. Termasuk pula yang diharamkan adalah buang air kecil, terlebih lagi buang air besar di tengah jalan atau di tempat berteduhnya manusia, atau mungkin di taman-taman yang sering dikunjungi oleh manusia, atau di bawah pohon, atau di sumber-sumber mata air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil, Rasulullah mengatakan, ittaqul mala'in as-salas, al-barazu fil mawarid wa qari'atut tariq wadh-dhil. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Ada tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, buang hajat di mata air, sumber-sumber air yang di situ dimanfaatkan oleh manusia. Dia buang air kecil situ, apalagi dia buang air besar di situ. Wa qari'atut tariq, yang mendatangkan laknat yang kedua adalah buang hajat di tengah jalan. Baik itu buang air kecil atau mungkin buang air besar terlebih lagi. Baik kotorannya itu dibungkus atau tidak dibungkus, apalagi. Terkadang orang itu masa bodoh ya kan, malas dia buat WC, WC-nya itu beli. Paham enggak WC-nya beli? Berapa? 5 ribuan WC-nya. Plastik. Habis dia buang hajat diikat, buang sembarang. Kadang dibuang pinggir jalan, kadang dipunjungi ke tempat sampah, ya kan? Yang akhirnya menjadi bom. Nah ini hati-hati. Ini khawatir akan menjadi sebab datangnya laknat. Tentunya orang yang kena pasti akan mendoakan, ya kan? Seluruh kata-kata yang jelek mungkin kita akan dia keluarkan pada saat terkena kotoran tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yang mendatangkan laknat adalah buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Yang seharusnya manusia ketika singgah di tempat teduh tersebut, dia merasakan nyaman, tenang, karena tertutupi dari mungkin teriknya panas matahari atau hujan. Ternyata dia dapati di situ kotoran manusia. Ini akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Hati-hati kalian dari dua perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, "Wa mal la'inan ya Rasulullah? Apa dua perkara yang mendatangkan laknat tersebut?" Rasulullah menjawab, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Yaitu orang yang buang hajat di tengah jalan yang biasa berlalu lalang di jalan tersebut manusia, atau dia buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Sehingga difahami di situ seluruh perkara-perkara yang dapat mengganggu manusia ketika seseorang buang hajat tersebut, maka terlarang. Nah, di bawah pohon, pohon yang sedang berbuah nih, atau buang buah besar di situ. Ini orang yang mau manen jadinya apa, terganggu. Ya. Atau di tempat-tempat taman. Semalam makan jengkol buahnya, buang air kecilnya di taman. Yang seharusnya orang itu menghirup aroma yang harum dari bunga-bunga di taman, ternyata dia yang mencium adalah jengkol. Subhanallah. Terganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Malaikat itu terganggu dengan perkara-perkara yang mengganggu manusia. Nah, oleh sebab itu pada saat sholat, orang yang makan makanan yang sifatnya mengeluarkan bau yang mengganggu, maka dilarang untuk mendatangi sholat. Nah, bawang putih, pete, jengkol. Kalau durian ikhwan, durian termasuk kalau seandainya itu mengganggu. Atau makanan-makanan yang mengganggu. Nah, rokok. Nah, iya kan, sangat mengganggu. Atau perkara-perkara yang mengganggu meskipun tidak terkait dengan ibadah sholat. Contohnya bakar sampah seandainya. Bakar sampah yang kemudian asapnya mengganggu, atau mungkin bahkan asapnya bau yang mengganggu manusia, maka jauhi. Hal tersebut akan mengganggu orang lain dan dapat akan mengganggu pula para malaikat. Nah, sehingga perkara-perkara seperti ini harus kita perhatikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Taib. Yang berikutnya pula, diharamkan bagi seseorang yang buang hajat untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baik itu di dalam kamar mandi pada saat dia buang hajat, atau dia buang hajatnya di tanah lapang atau di tengah laut seandainya. Sambil dia buang hajat dia membaca Al-Quran. Auzubillah. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena kamar mandi atau WC itu merupakan tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hendak memasuki kamar mandi atau WC, beliau melepas cincinnya dan meletakkan di luar. Disebabkan karena pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Beliau tidak rela lafaz nama Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dibawa ke dalam kamar mandi. Nah, ini menyangkut pula terkait dengan hukum membawa ke dalam kamar mandi tulisan-tulisan yang terdapat padanya ayat Al-Qur'an atau zikir. Terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau membaca dengan suara jelas ini dilarang. Kalau berbentuk tulisan, kertas, ya kan? Atau mungkin dalam hal ini pula adalah mushaf Al-Qur'anul Karim. Apakah yang masih utuh atau mungkin lembaran-lembaran yang robek dari mushaf Al-Qur'an. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Di antara mereka ada yang melarang dan memasukkan dari perkara yang diharamkan. Berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hendak masuk kamar mandi, beliau melepas cincinnya disebabkan pada cincin Rasulullah terdapat tulisan Muhammad Rasulullah. Maka tentunya Al-Qur'an itu lebih mulia, lebih suci. Sehingga lebih tidak boleh untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Terkecuali pada kondisi-kondisi yang darurat. Seperti contoh uang. Uang, kalau uang Arab Saudi itu kan ada kalimat tauhidnya ya. Yang jelas kalau seandainya uang tersebut tertulis nama Allah seandainya. Wah, ini uang 100 ribu, kalau saya taruh di luar ini gak sampai 1 menit ini. Ya kan? Nah, ini kan darurat, kalau saya letakkan di luar habis ini. Maka para ulama membolehkan dibawa ke masuk ke dalam, ditutup dengan rapi, masukkan dompet, disimpan. Lalu bagaimana dengan Al-Qur'anul Karim? Nah, para ulama menyebutkan tidak boleh. Namun sebagian mereka membolehkan. Berqiyas dengan apa? Berqiyas dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang ada di dalam hati manusia. Sehingga dengan qiyas tersebut, mereka membolehkan membawa mushaf Al-Quran ke dalam kamar mandi dengan catatan mushaf tersebut harus tertutup, tersimpan rapi. Di saku atau di dalam tas. Terjaga. Dikiaskan dengan hafalan manusia. Meskipun kita tidak membawa mushaf, namun di dalam hati kita ada terdapat Al-Quran. Dari hafalan-hafalan yang kita baca, yang kita hafal. Sehingga dengan kias tersebut, sebagian para ulama membolehkan, boleh dia membawa Al-Quranul Karim ke dalam kamar mandi dengan catatan tertutup, tersimpan, terjaga. Meskipun kalau dia meletakkan di luar, maka itu lebih aman, lebih baik. Namun kalau seandainya mungkin kalau dia letakkan di luar akan mungkin terlantar, ada hewan yang kemudian akan mengganggu atau seperti apa, maka tidak mengapa dia membawa ke dalam kamar mandi dengan catatan mushaf tersebut harus tertutup, tersimpan, terjaga. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Termasuk pula yang dilarang pada saat buang hajat adalah melakukan buang hajat tersebut di tengah-tengah kuburan kaum muslimin. Di tengah-tengah kuburan kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ubali awsatal qubu awsatal quburi qadaitu hajati aw wasat as-suq. Maksud aku gimana bahasanya itu? Ini pertanyaan tapi yakni ingkariyah. Maksud aku menganggap biasa, maksud aku membolehkan gitu lah. Maksud saya membolehkan untuk saya buang hajat di tengah-tengah kuburan kaum muslimin atau saya buang hajat di tengah pasar. Bentuk pertanyaan namun pengingkaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak diperbolehkan buang hajat di antara di tengah-tengah kuburan kaum muslimin atau di tengah pasar. Namun terkadang kaum muslimin disebabkan karena tidak memahami adab-adab yang mungkin adab-adab dalam kuburan itu tidak peduli. Kadang masuk menginjak-injak kuburan. Di dalam asik ngerokok. Atau melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Subhanallah, itu memang kuburan tapi memiliki hak untuk dihormati. Termasuk bukti untuk menghormati kuburan apa? Ketika masuk apa yang kita ucapkan? memberikan salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, berikan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada saat memasuki wilayah kuburan, pemakaman, dianjurkan untuk melepas sendal meskipun di situ tanah, hargai meskipun itu kuburan, apalagi sampai pada tingkatan buang hajat. Na'udzubillah. Ini semua merupakan penyelisihan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di sini disebutkan terkait dengan permasalahan perkara-perkara yang dimakruhkan seseorang yang buang hajat. Sudah, Syekh Ikhwan? Sudah. Bentar ya, kita selesaikan dikit aja. Secara ringkas kita sebutkan yang dimakruhkan, yang pertama adalah, kalau tadi pernah saya singgung tadi, yaitu buang hajat dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang dimakruhkan pula, pernah kita sebutkan dahulu pula, yaitu buang air kecil dengan menghadap berlawanan arah angin tanpa ada penutup. Ini juga dimakruhkan, disebabkan karena khawatir percikan-percikan pada saat dia buang air kecil tersebut akan ditiup oleh angin yang akan mengenai pakaian atau mungkin tubuhnya. Demikian pula yang dilarang oleh, yang dimakruhkan, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbicara, ngobrol di dalam kamar mandi. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam siapa nih? Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di dalam suatu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhum 'an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allah yamqutu 'ala dhalik." Apabila dua orang yang buang hajat, maka hendaklah masing-masing mereka menutupi dirinya. Jarang-jarang sambil buang hajat berjejeran tanpa ada penutup sambil melihat, saling lihat. Tidak boleh. Ini larangan apakah sudah besar atau masih anak-anak ya. Dididik dengan didikan yang baik. Wala yatahaddatha, dan jangan keduanya itu ngobrol. Baik itu keduanya mereka saling buang hajat atau mungkin yang satu buang hajat, yang satunya tidak buang hajat, jangan saling berbicara. Kalau bahasanya kita, kalau orang yang sedang buang air besar ngomong itu mulutnya bau. Ya, mulutnya bau. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Nah, kalau sekarang bukan lagi ngobrol, sambil nyanyi. Iya kan? Sambil nyanyi. Ini berlipat-lipat lagi pelanggaran syariat. Demikian pula dimakruhkan buang air kecil di lubang. Ada tanah kemudian di situ berlubang, jangan buang air kecil di situ. Karena bisa jadi di lubang tersebut ada hewan. Dan bisa jadi pula di lubang tersebut merupakan tempat tinggalnya bangsa jin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabala fil juhri. Qila li Qatadah fama balul juhr? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di lubang. Kemudian dikatakan kepada Qatadah, kenapa Rasulullah melarang buang air kecil di lubang? Bahasa kita leng, bahasa Jawanya ya. Rasulullah sallallahu beliau mengatakan, inna masakinul jin, karena lubang-lubang di tanah itu merupakan tempat tinggalnya bangsa jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Sehingga khawatir ketika kita buang air kecil di lubang tersebut, ini akan mengganggu bangsa jin yang kemudian mungkin akan memberikan kemudaratan-kemudaratan kepada kita. dan bisa jadi pula di dalam lubang tersebut ada hewan, ada mungkin belalang atau mungkin di situ ada kodok, ya kan, katak, dan itu akan mengganggu mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini aja ikhwan yang bisa kita sebutkan. Wa'alaikum minkum wa'ala li'talah. Karena menyelesaikan bab ini, fa insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan kembali membaca kitab Umdatul Ahkam dengan membaca bab yang setelahnya biidznillah. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.